Ya tukang kenang gua nunyawer lalu lulus. Hey, syah, eh, ala, goyangnya yang penting sayang ya. Hey, matahari mata sapi yang terkatung di langit hiutan. Nari nari menyaksikan bersatunya. Athena. tenang.